بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد. Melanjutkan kembali pembacaan kita terhadap kitab Taisir Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalam Al-Mannan. Pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan pembacaan terhadap tafsir firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah wa innallaha ma'as-sabirin. Telah lalu kami sampaikan tentang definisi as-sabr. Nah, siapa bisa menjelaskan apa itu as-sabr secara bahasa maupun secara istilah? Fadhal. Nah, indaman, apa itu as-sabr lughatan wa istilahan? Miti, mana Miti? At. Secara bahasa dulu, apa maknanya sabar? Menahan. Tayyib, diambil dari kata sabara yasbiru sabran. Tayyib, secara istilah Arman, at. Habsun nafs. Tayyib, habsun nafs menahan diri dari apa? Dari hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, dan menahan diri atas apa? Atas faraidhihi, atas apa? Kewajiban-kewajiban, dan juga menahan diri dari apa? At-tasakhut, ya. Dari murka. Ya, dari murka. Serta menghindarkan dari mengeluh. Ya, menghindarkan diri dari mengeluh atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Kenapa diberi nama sabar? Nah, jamil. Summiya sabru sabran. Kenapa diberi nama sabar? Adnan, mana Adnan? Adnan mana? Ad, kenapa diberi nama sabar? Karena dia pahit. Ya. Karena dia pahit diberi nama sabar. Taib, sebutkan satu dalil dari Al-Quran selain ayat yang kita baca. Sufyan, satu dalil dari Al-Quran tentang sabar. Selain daripada ayat Inna Allah masuk ini, hadis ini, ayat ini sudah kita baca. Selain daripada ayat ini, Tayyib, Hani, mana Hani? Hat. Ayat sudah kita baca dalam ayat ini. Selain ayat ini, selain innallaha ma'as sabirin. Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Tayyib. Barakallahu fiik, jazakallahu khair. Kesabaran terbagi menjadi tiga bagian. Nah, endaman. Siapa yang bisa menjawab? Hat. Nah, kemudian yang kedua. Nah, kemaksiatan sampai dia meninggalkannya. Kemudian yang ketiga, bersabar atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal. Intinya pada ayat ini Al-Baqarah 153 Allah memerintahkan kita untuk menjadikan kesabaran sebagai alat ya untuk kita menjalani kehidupan ini. Begitu juga dengan sholat ya, karena dua perkara tersebut adalah yang harus dipegang oleh setiap mukmin dan muslim. Selanjutnya qala al-imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala qala wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwatum bal ahya'un walakin la tash'urun. Itu kita memasuki Al-Baqarah 154 yang bunyinya, dan tidaklah mereka menyatakan ya, dan janganlah kalian menyatakan kepada siapa yang terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala mereka itu mati, bahkan mereka itu hidup, akan tetapi kalian tidak merasakannya. Maka dalam ayat yang mulia ini, setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menjadikan salat dan kesabaran sebagai alat untuk menjalani hidup di dalam melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya, maka setelahnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebuah permisalan di antara perkara yang kalian harus bersabar padanya adalah al-jihad fisabilillah. Adalah apa? Berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ayat ini la taqulu liman yuqtalu fisabilillahi amwat diturunkan karena sebab Ahlu Badr. Mereka yang mati syahid pada peperangan Badar. Mereka ada kurang lebih sekitar 14 orang ya, yang mati syahid pada saat itu. 14 orang, 6 daripadanya dari Muhajirin dan 8 daripadanya dari kalangan Ansor. Yang kemudian ketika 14 orang tadi wafat, artinya mati syahid di jalan Allah pada peperangan Badar tersebut, manusia mereka pun mengeluh-eluhkan, fulan ya, telah meninggal, tidak akan menikmati kenikmatan-kenikmatan dunia, dan seterusnya, ya. Artinya penyesalan-penyesalan yang terkadang membuat orang yang ditinggal semakin bersedih, ya. Begitu juga mereka katakan fulan tidak mendapatkan na'im di dunia ini, dia tidak bisa menikmati ini, menikmati itu, dan lain sebagainya. Maka diturunkanlah ayat ini, jangan kalian menyatakan mereka-mereka yang mati syahid itu meninggal, ya. Bahkan mereka itu hidup tapi kalian tidak merasakannya. Ini nas-nas dari Allah subhanahu wa ta'ala yang menjelaskan bahwasanya mereka itu hidup dan tidak mati. Yang semisal terjadi pada peristiwa Uhud, ya. Allah menurunkan la tahsabanna alladzina kutilu fi sabilillah. Jangan pernah kalian orang-orang kalian menyangka orang-orang yang telah terbunuh di jalan Allah amwatan, mereka itu mati. Bal ahya walakin la yash'urun. Akan tetapi mereka itu hidup dan kalian tidak merasakannya. Ya. Dua kali Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan bahwasanya para syuhada hidup di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan mereka diberikan rizki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hal ini diperkuat, ya, diperkuat dengan sebuah hadis yang datangnya dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam pernah menyatakan inna arwahas syuhada fi tayri khudarin, ya, ta'luqu min thamaril jannah au syajaril jannah. Roh-roh mereka yang mati syahid itu berada di burung, ya, berada di burung surga yang khudar warnanya hijau, ya, yang warnanya hijau, bergantung di pohon-pohon surga, ya, atau buah-buahan yang ada di surga. Ini nas dari Nabi alaihi salatu wassalam yang tidak berbicara kecuali daripada wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan di dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan mereka berada di burung tersebut sampai kapan? Qala hatta yab'atsahullah ila jasadihi yaumal qiyamah. Sampai akan dikembalikan lagi ke jasadnya kelak yaumul qiyamah. Artinya selamanya mereka hidup diberikan rizki oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan kelak akan dikembalikan lagi ke jasadnya yaumul qiyamah. Ala kulli hal, ya. Yang seperti ini perkaranya adalah taslim, ya. I'tiqad, keyakinan ahlu sunnah adalah mengimani atas apa yang diberitakan Allah subhanahu wa ta'ala dari perkara-perkara yang gaib, perkara-perkara yang terkadang di benak manusia itu tidak masuk akal tapi diberitakan oleh Allah. Allah menyatakan bal ahya, bahkan mereka itu hidup, diberikan rizki di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Fa'ala kulli hal, kita harus menerima apa yang diberitakan Allah subhanahu wa ta'ala dan bukan tempatnya untuk diperdebatkan. Mendengar yang seperti ini kita katakan sami'na wa ata'na. Kita mendengar dan kita pun mentaati. Ala kulli hal. Kemudian dalam ayat yang mulia ini, ya, nampak, ya, pada ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala sedang memuji mereka para mujahidin. Artinya terdapat di sini fadilah daripada al-jihad fi sabilillah. Sebelum kita memasuki daripada tafsir ayat ini, ya, penting kita tahu atau mungkin sebagian yang sudah pernah melewati babnya sebagai murojaah, ya. Apa itu jihad? Jihad adalah amalan yang mulia. Amalan yang mulia yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Definisinya al-jihad, ya, ini adalah badlul juhud, ya, badlul juhud, yaitu kita mengerahkan kemampuan, wa taqah wal wis'. Begitu juga kekuatan, apa saja yang bisa kita lakukan, itulah jihad. Badlul juhud di dalam memahami pelajaran, bagaimana caranya, maka itu adalah jihad. Kita tidak mampu misalnya di dalam sebuah pelajaran, mata pelajaran mungkin di bidang fikih atau akidah sulit untuk memahami, maka dibutuhkan apa? Badlul juhud, upaya, taqah, sebisanya, semaksimal mungkin, termasuk memahami bahasa Arab, ya, sama, butuh juhud, butuh wis', dan butuh lapang dada kita, dan butuh pengulangan. Nah, itu namanya jihad, namanya jihad secara bahasa. Kemudian secara istilah, yaitu yang diistilahkan ulama, yang pantas dikatakan jihad secara istilah syariat, yaitu badzlul juhdi wal wis'i fi qitalil a'da. Badzlul juhdi wal wis'i fi qitalil a'da minal kuffar wa mudafa'atihim. Yaitu badzlul juhd, kita mengerahkan sekuat tenaga, sekuat kemampuan kita di dalam memerangi musuh-musuh Islam dari kalangan orang-orang kafir, dan termasuk padanya membela diri, berusaha dan berupaya untuk membela diri kita dari musuh-musuh Islam. Itulah jihad. Jihad adalah amalan yang mulia. Bisa kita lihat di dalam Al-Quran, Allah menyatakan la yastawi, tidak sama, al-qa'iduna minal mu'minin, mereka yang duduk di antara orang-orang yang beriman, ghair ulil dharari, yang mereka tidak mendapatkan dharar, tidak terluka, tidak berperang, ya, wal mujahidun, dan mereka-mereka yang berjuang fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala, bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta mereka dan juga dengan badan mereka. Apa kata Allah? Faddalallahu al-mujahidin. Allah lebih muliakan mereka yang berjuang dengan hartanya, ya, dengan badannya, ya. Faddalallahu al-mujahidin bi amwalihim wa anfusihim 'alal qa'idin, daripada mereka yang tidak mengeluarkan harta dan tidak mengerahkan badannya untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka derajat mereka lebih tinggi daripada yang tidak. Namun kata Allah apa? Wa kullan wa'adallahu al-husna, masing-masing Allah janjikan kepada mereka surga. Ya, maka dari ayat ini menunjukkan kepada kita bahwasanya jihad adalah perkara yang mulia, dan hukumnya sekaligus diambil daripada ayat ini, karena Allah menyatakan masing-masingnya Allah janjikan surga, adalah fardhu kifayah. Ketika sudah ada yang melaksanakannya, sudah ada yang mewakili, mungkin daripada tentara-tentara kaum muslimin, maka cukup gugur kewajiban yang lain. Dan dua-duanya kata Allah kami janjikan surga. Mereka yang tidak berjihad, tidak berperang, tapi mereka melaksanakan ketaatan, melaksanakan amal soleh, dengan amal soleh yang lain, maka Allah janjikan kepada mereka surga. Ala kulli hal, begitu juga Nabi kita alaihi salatu wassalam pernah ditanya. Nabi pernah ditanya tentang amalan yang mulia di sisi Allah. Kata Nabi SAW, al-imanu billah wa bi rasulih. Amalan yang mulia yaitu maksudnya adalah amalan badan, adalah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Thumma ay, kemudian apa lagi? Qala al-jihad fi sabilillah, kemudian jihad di jalan Allah. Kemudian ditanya lagi, thumma ay, qala al-hajjul mabrur, setelah jihad adalah haji yang mabrur. Maka di sini terdapat apa? Terdapat mulianya mereka yang mudah untuk berjuang di jalan Allah, baik dengan hartanya maupun dengan badannya. Ala kulli hal, maka di sana ya, ya ta'ayyan atau diwajibkan bagi kaum muslimin untuk berjihad pada beberapa keadaan. Artinya tidak ada pilihan lain bagi mereka kecuali harus berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah ketika negeri kaum muslimin diserang oleh musuh-musuh Islam, orang-orang kafir. Diserang, dikepung, mau tidak mau mereka harus melawan. Harus membela dirinya, membela negerinya, membela anak-anaknya, membela istrinya. Ya. Maka di sana yata'ayyan al-jihad. Dari fardu kifayah tadi berubah menjadi apa? Fardu ain. Ketika demikian keadaannya, kota Bangil misalnya diserang oleh orang kafir dari mana? Semuanya kafir mereka, ya. Dengan persyaratan kafir mereka, bukan sama-sama kaum muslimin. Ketika itu adalah sama-sama kaum muslimin, maka konyol namanya, ya. Konyol. Yang sana menyebutkan Allahu Akbar, yang sini Allahu Akbar. Yang sana menyatakan la ilaha illallah, yang sini menyatakan la ilaha illallah. Darah kaum muslimin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama amwalukum wa auladukum, inna dima'akum wa amwalukum wa a'radukum alaikum haram. Yaitu darah-darah kalian, harta-harta kalian, harga diri kalian haram satu dengan yang lainnya. Tidak boleh dicucurkan. Jadi di sini terdapat ya, tercelanya mereka-mereka yang mengatasnamakan Islam kemudian menyerang saudaranya sesama kaum muslimin. Ya. Maka ketika dia, ketika komunitas kaum muslimin di sebuah daerah diserang oleh orang-orang kafir, maka pada saat itu hukumnya berubah menjadi fardu ain. Kemudian yang kedua, ketika memang mereka berada di medan perang dengan syarat dengan orang kafir, sudah ada di medan perang, maka tidak boleh mereka lari. Tidak boleh mereka lari. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar. Ketika kalian bertemu dengan musuh, ya, dengan orang-orang yang kafir di dalam sebuah medan perang, fala tuwalluhumul adbar, jangan pernah kalian lari ke belakang, mundur. Wa man yuwallihim, dan barang siapa yang mundur, ya, duburahu illa mutaharrifan liqitalin atau mutahayyizan ila fi'ah. Maka ini bolehnya. Ketika memang harus mundur, maka mundurnya itu pindah ke barisan yang lain atau pada peperangan yang lain. Ketika tidak, faba'u bi ghadabin minallah, Allah subhanahu wa ta'ala akan murka kepada mereka. Maka tidak boleh ketika sudah berada di medan perang kemudian lari. Kemudian keadaan yang ketiga, kapan fardu kifayah tadi berubah menjadi fardu ain? Ketika imam sudah memilih mereka, ketika penguasa sudah menyerukan jihad, maka wajib bagi seluruh kaum muslimin untuk berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak boleh lari, tidak boleh mundur. Rasulullah SAW menyatakan, Ya, idza istanfartum fanfiru. Ketika kalian diminta untuk keluar berjihad, maka berangkatlah. Ya. Sebelumnya Nabi SAW menyatakan, la tatamanna atau la tatamannau liqa'al adu. Jangan pernah kalian berharap bertemu musuh. Idza laqitumuhum, ketika kalian bertemu dengan musuh tersebut dari kalangan orang-orang kafir, fathbutu, jangan pernah kalian mundur. Ya. Maka pada keadaan-keadaan ini berubah dari fardhu kifayah kepada fardhu ainin. Ya. Begitu juga ketika ada kebutuhan, tentunya sekali lagi dengan syarat-syaratnya. Apa saja syarat-syaratnya? Syarat-syaratnya diantaranya dia adalah muslim, ya, dia adalah muslim. Tentunya orang kafir buat apa mereka berjihad bersama kaum muslimin, ya, maka tidak akan ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga balik, oleh karenanya beberapa sahabat ditolak oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berperang karena usianya yang sangat-sangat muda. Ketika sudah balik dikira sudah akalnya mumpuni, maka mereka pun berjuang dan berjihad bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga akal, yaitu orang gila tidak diwajibkan berjihad. Orang gila tidak diwajibkan berjihad. Begitu juga az-zukuriyah. Ini adalah syarat yang penting. Az-zukuriyah yaitu laki-laki. Rasul sallallahu alaihi wasallam satu ketika pernah menyatakan ketika Aisyah radhiyallahu anha minta izin. Ya Rasulullah, tara al-jihad afdhal al-amal. Tidakkah kau melihat bahwasanya jihad itu amalan yang paling mulia? Kata Rasulullah SAW, ketika demikian keadaannya, mereka minta berjihad. Afala nujahid ya Rasulullah, kata para wanita. Tidakkah kita juga berjihad ya Rasulullah? Walakin a'zamul jihad hajjul mabrur. Namun yang lebih agung daripada jihad itu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, adalah haji yang mabrur. Maka persyaratan dzukuriyah ini adalah penting, ya. Karena juga manusia ini naqisad din wa akal, agamanya kurang, akalnya juga kurang, ya. Maka diantara keadilan Islam, maka Islam tidak mewajibkan kepada mereka atau tidak dianjurkan kepada mereka untuk mengikuti apa yang memang menjadi ciri khasnya kaum laki-laki. Bukan tempatnya wanita ini berjihad atau berada di medan perang. Begitu juga di antara hikmahnya, karena badan mereka aurah. Begitu juga karena lemahnya mereka, ala kulli hal. Begitu juga di antara syaratnya, dia harus bebas, bukan budak. Bukan apa? Bukan budak. Budak berada pada ikatan dengan tuannya, maka gugur kewajiban pada mereka. Begitu juga kemampuan, al-istita'ah, juga termasuk syarat yang penting. Yang kemudian di antara tujuan daripada syariat jihad adalah agar kita betul-betul menunjukkan kalimat Allah itu adalah kalimat yang paling apa? Paling tinggi, ya. Kalimat Allah adalah kalimat yang paling tinggi. Begitu juga di antara hikmahnya, sebagaimana di dalam Al-Qur'an dijelaskan, wa qatiluhum hatta la takun fitnah. Perangi mereka sehingga tidak terjadi fitnah. Maknanya fitnah dalam ayat ini adalah tidak tersebar kesyirikan. Maka di antara hikmah daripada syariat jihad sehingga mereka orang-orang kafir mereka berbondong-bondong kembali kepada agama Allah subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan kesyirikan-kesyirikan. Begitu juga di antara hikmah yang lain sehingga di muka bumi ini bersih dari yang namanya kezaliman. Karena Allah mengizinkan jihad di antaranya sebagaimana Allah firmankan udzina lilladzina yuqatalun bi annahum zulimu. Dia izinkan bagi mereka-mereka yang diperangi, ya. Karena sebab mereka ini dizalimi, maka diizinkan bagi mereka untuk berperang, berjihad. Ya. Karena mereka dizalimi oleh orang-orang kafir, mereka diserang, didatangi, dirampas harta mereka, dibunuh anak-anak mereka. Ya. Kemudian dari ini semua yang kita bahas tadi, yang perlu kita tahu jihad adalah termasuk wudhifahnya awliya'il umur, tugasnya penguasa. Tidak ada jihad ketika fulan minan nas mengatasnamakan mari berjihad, dia sendiri atau dengan sekelompok kecil yang ada pada dirinya, organisasi-organisasi tertentu, fala jihad, maka tidak ada jihad. Ketika demikian, jihad ini adalah tugas waliul amr. Waliul amr diberikan tugas-tugas, ya, di muka bumi ini. Termasuk tugas mereka adalah mengatur jihad. Dari zaman pertama kali disyariatkannya jihad, di zaman Nabi SAW, para sahabat, khulafa ar-rasyidin, begitu juga penguasa setelahnya, maka jihad itu bersama penguasa. Bersama penguasa, bukan masing-masing. Maka disalahkan mereka yang menyatakan jihad namun tidak bersama penguasanya. Rayatul jihad dipegang oleh penguasa kaum muslimin. Begitu juga di antara wudhifah mereka menentukan sholat. Sholat dan Jumat bersama mereka. Mengatur urusan sholat baik Jumat maupun jamaah. Bahkan menentukan, ya, masuk dan keluarnya daripada Idul Fitri dan Idul Adha. Ini adalah termasuk wudhifah mereka, termasuk tugas mereka. Mana dalilnya? Ibnu Umar ketika menyaksikan hilal, maka tidak semerta-merta, ya, tidak semerta-merta kemudian memerintahkan manusia untuk puasa. Disampaikan dulu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah memerintahkan manusia berpuasa dengan ru'yahnya Ibnu Umar. Dan demikian keadaan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Ya. Ala kulli hal, itu adalah wudhifahnya imam, termasuk juga haji. Haji adalah wudhifah mereka. Mereka juga yang mengatur. Mereka juga yang mengatur. Walhamdulillah, di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita, ya, penduduk negeri Indonesia ini, penguasa kita masih mengurus urusan-urusan tersebut. Ini di antara nikmat yang diberikan kepada kita, yang wajib bagi kita untuk bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat tersebut. Yang kemudian diterapkan dengan apa? Dengan mentaati mereka. Dengan mentaati mereka. Mengapa demikian? Karena Allah membebankan kepada mereka tugas-tugas tersebut. Yang pertama. Yang kedua, karena taat kepada mereka adalah din, adalah akidah, adalah keyakinan. Yang ketiga, kenapa? Karena taat kepada penguasa, dengan itu kita berlepas diri dari kesalahan. Kenapa? Karena mereka akan yang menang, mereka yang akan menanggung ketika mereka ada taksir dari mereka, tidak mengikuti aturan yang benar. Oleh karenanya Nabi SAW menyatakan al-amir ra'in, penguasa itu bertanggung jawab, wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, dan dia akan ditanya atas rakyatnya apakah sudah memperbaiki atau tidak, apakah sudah dia terapkan syariat atau tidak, apakah mereka mendahulukan kepentingan pribadi mereka atau kepentingan rakyatnya. Itu semua akan ditanya kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan akan menjadi sebab diazabnya mereka. Oleh karenanya dahulu generasi terbaik umat ini mereka selalu lari daripada apa? Kekuasaan. Mereka lari dari kekuasaan. Jika bukan karena sebuah keterpaksaan, karena memang mereka adalah yang dianggap yang terbaik dengan lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka khulafaur rasyidin tidak akan maju sebagai pemimpin atau sebagai khalifah. Ya, sangat berat sekali tugas yang mereka emban. Maka kita sebagai rakyat harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian lil asaf sangat-sangat disayangkan di setiap momen-momen seperti sekarang, momen-momen Idul Fitri atau Idul Adha, ketika ada sedikit perbedaan di hari dan waktu, ya, menjadikan hal tersebut sebagai perkara yang besar. Satu mencaci yang lain, satu menjatuhkan yang lain, tidak mau mencari solusi. Solusinya ada pada kitab Allah, solusinya ada pada sunnah Nabi alaihi salatu wassalam dengan bimbingan para ulama. Allah menyatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamu. Tanyakan kepada orang yang punya ilmu jika kalian tidak mengetahui. Contohnya di negeri kita di hari-hari ini. Luar biasa ramenya. Ya. Yang sana begini, yang situ begini. Yang kemudian muncul dari kalangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, mungkin yang seperti ini bisa dikatakan sebagai roibidhah, rajulun tafih, orang yang bodoh, ya yatakallam fi amril amma, berbicara pada urusan yang besar. Oh, Arafahnya kan begini. Hari ini Arafah, kenapa kok puasanya besok? Jadi puasa apa namanya? Ya. Ini provokasi namanya. Ini provokasi. Khilaf di antara para ulama waqi' dari semenjak dahulu kala. Mereka berselisih tentang apa? Tentang matla', tempat keluarnya hilal. Apakah seluruh negeri satu ataukah masing-masing daerah memiliki tempat tersendiri? Khilaf di antara mereka. Dan pendapat muhakkikin di antara para ulama bahwasannya masing-masing negeri ini masing-masing dengan haknya untuk melihat hilal. Ini adalah pendapat kebanyakan ulama dan pendapat yang terdekat, ya, pendapat yang terdekat. Tayyib, terlepas daripada khilaf tersebut, ya, terlepas daripada khilaf tersebut, masalah-masalah khilafiyah antara pahala satu dan dua pahala. Tayyib. Di sisi yang lain Anda diwajibkan untuk mentaati penguasa Anda. Lantas apa yang menjadi sebab Anda saling cela, saling caci mencaci, saling mempeributkan satu dengan yang lainnya? Loh, ini kan nampak sekali. Ya, sekarang nampak. Karena wasail i'lam sudah luar biasa di hari ini. Lah dulu ya apa caranya mereka tahu? Bagaimana masyarakat yang ada di negeri kita, di Indonesia tercinta ini, mereka tahu kapan masuk Idul Fitri ataupun Idul Adha? Nabi sudah mengajarkan kepada kita metodenya begini. Ya kita ikuti metodenya. Gitu aja kok repot. Gitu aja kok repot. Diikuti apa yang disampaikan dan diajarkan. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Puasalah kalian ketika melihat hilal dan berbukalah, keluarlah, beridul fitrilah ketika melihat hilal. Sumu yauma yasumun wa aftiru yauma yuftirun wa dhahu yauma yudhahun. Berpuasalah ketika manusia berpuasa, beridul fitrilah ketika mereka beridul fitri, dan beridul adhala ketika mereka beridul adha. Kata para ulama yang dimaksud adalah mengikuti penguasa. Ya, karena ini adalah udhifah mereka. Salah bukan urusan kita. Bisa saja salah. Penguasa kita manusia. Kullu bani Adam khata, setiap manusia pasti salah. Namun sekali lagi kita diperintahkan untuk taat kepada mereka, dan ini adalah akidah, ini adalah keyakinan, ini adalah agama. Kemudian yang kedua, kita diperintahkan oleh Allah untuk tetap bersatu. Ya. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semua dengan tali Allah dan janganlah kalian bercerai-berai. Wa la takunu kalladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an. Jangan kalian seperti orang-orang yang memecah belah agama mereka. Mereka ini berkelompok-kelompok, bergolong-golong. Ya, kita diperintahkan bersatu. Ketika kita mengikuti yang demikian, perkara yang sifatnya bukan masalah prinsip hakikatnya, ya. Kemudian karena sebabnya kaum muslimin berpecah belah, ini adalah musibah yang besar. Ini adalah musibah yang besar. Dan perlu kita tahu, Al-Idain, dua hari raya besar ini adalah momen kaum muslimin bersatu. Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Ummu Athiyyah radhiyallahu anha memerintahkan untuk manusia keluar semuanya, mengeluarkan al-awatik wa dzawatil khudur. Mereka-mereka wanita yang dipingit itu dikeluarkan. Apa tujuannya? Izhar syairil Islam. Tampak syiar Islam ini. Tampak persatuan kaum muslimin. Ya. Maka kami mewasiatkan kepada diri kami dan segenap kaum muslimin, taatilah penguasa Anda bagaimanapun keadaannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan tasma' wa tuti' lil amir wa in dhuriba dhahruk wa ukhidha maluk. Dengarkan dan taatilah penguasamu walaupun uangmu dirampas, badanmu dipukul, dianiaya. Dengarkan dan taati kepada penguasa. Selama itu adalah perkara-perkara yang disyariatkan, yang kedua perkara yang mubah, maka wajib bagi kita taat. Kecuali kita diperintahkan untuk perkara yang haram, ya. Loh, itu kan salah, berarti kan dosa. Ini adalah perkaranya ijtihadiyah. Dan walhamdulillah secara zahir penguasa kita telah menetapkan bahwasannya mereka menggunakan metode yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan melihat hilal. Dengan apa? Dengan melihat hilal, dan tidak sedikit budget yang dikeluarkan. Ala kulli hal, maka itulah ya wudhifah dan juga tugas-tugas daripada para penguasa. Qala walamma dzakara tabaraka wa ta'ala al-amr bil isti'anati bis-sabri 'ala jami'il umur dzakara namudajan mimma yusta'anu bis-sabri 'alaihi. Di sini di dalam ayat ini kata beliau al-Imam As-Sa'di rahimahullahu taala, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk kita menjadikan kesabaran sebagai alat di dalam setiap perkara kita sebagai penolong, maka setelahnya dalam ayat ini Allah menyebutkan contoh yang memang di sana harus digunakan kesabaran padanya. Qala wa huwal jihad fi sabilillah, yaitu berjihad di jalan Allah. Perinciannya sudah kami sampaikan barusan. Qala wa huwa afdhalu ta'at al-badaniyah. Jihad itu adalah sebaik-baik ketaatan yang dilakukan dengan anggota badan. Ya, telah lalu hadis yang di mana Nabi pernah ditanya sebaik-baik amalan, dikatakan setelah iman kepada Allah dan Rasulnya kemudian jihad. Qala wa huwa afdhalu ta'at al-badaniyah wa asyaqquha 'ala an-nufusi, dan yang paling berat bagi jiwa seseorang sangat benar beliau ketika menyatakan demikian. Ini adalah perkara-perkara yang banyak manusia lari darinya. Banyak manusia lari darinya. Qala li masyaqqatihi fi nafsihi wa li kaunihi muaddiyan lil qatli wa adamil haya. Mengapa demikian? Mengapa berat bagi jiwa manusia? Maka kata beliau, di sini karena berat bagi dirinya, yang pertama. Kemudian yang kedua, kata beliau, jihad atau berperang di jalan Allah ini akan menyebabkan kematian dan menghilangkan kehidupan. Ini menurut kacamata awam, ya. Menurut kacamata awam, mereka menganggap seseorang ketika berjihad di jalan Allah pasti dia akan mati. Salah, ya. Seperti apapun keadaan manusia tersebut, ketika Allah Subhanahu wa taala masih menghendaki dia hidup atau belum sampai kepadanya ajal, maka dia tidak akan mati. Ketika dia mau sadar yang demikian, nyawa kita berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jiwa kita berada di tangannya. Mengapa kita takut untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala ketika memang sudah diwajibkan bagi kita untuk berjihad? Qala allati innama yarghabu raghibuna fi hadhihi ad-dunya li husulil haya wa lawazimiha. Di sini mereka orang-orang yang mencari dunia, yang mengejar dunia, tentunya tujuan mereka adalah untuk mencari kenyamanan kehidupan dunia mereka dan hal-hal yang terkait dengannya. Dengan itulah mereka bekerja, dengan itulah mereka berusaha mencari bagaimana caranya. Perjuangan mereka dalam urusan dunia luar biasa. Tujuannya apa? Mencari kenyamanan hidup, mencari kenyamanan dunia. Itu tujuan mereka. Fakullun ma yatasarrafuna bihi fa'innahu sa'yun laha wa daf'un lima yudhaduha. Dan setiap apa yang dilakukan oleh seorang hamba, oleh setiap manusia, maka itu semua adalah upaya mereka untuk mendapatkan kehidupan yang baik dan upaya mereka untuk menghindar dari perkara-perkara yang kaitannya dengan kehidupan yang tidak nyaman bagi mereka. Perkara yang bertentangan dengan kenyamanan hidup di dunia, ya. Maka itulah hakikat daripada manusia. Mereka lari daripada kematian, ya. Dan juga mereka lari daripada jihad karena mereka menganggap itu adalah perkara yang akan mempercepat kematian mereka. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sisa daripada penjelasan akan kami baca kembali pada kesempatan-kesempatan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.